Saya jangan heran kalau ada orang kaya nyumbangnya dikit banget misalnya. Makanya kita harus susudon aja. Itu yang paling halal barangkali. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Kalau sekarang ada anak muda cuman pamer motor, tawuran, ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan. Adapun orang-orang walladzina takhadhu min dunillahi awliya, adapun orang-orang yang menjadikan berhala-berhala ini sebagai acuan, ya, ma na'buduhum illa, tidaklah mereka berkata, tidaklah kami menyembah, menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasilah sesembahan, illa, kecuali liyuqarnibuna ilallahi zulfa, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang menunjukkan sebetulnya masyarakat pada masa itu tahu Allah. Cuman karena peran orang yang seperti ini, dijadikanlah kemudian cara menyembah Allah menggunakan wasilah yang salah dalam penyembahannya. Salah dalam menyembah Allah ini sehingga terkesan menduakan, mentigakan, bahkan membanyakkan Allah, mensyarikatkan dalam bahasa Arab jadi disebut dengan asyraka yusyriku syrak. Isyrak, orang yang disebut dengan musyrik, perbuatannya disebut dengan syirik. Jelas? Nah, karena itu orang-orang Arab pada masa itu, istilah yang dilakukan oleh Quran, itu istilahnya musyrik. Jelas? Sebab mereka sesungguhnya kenal dengan Allah, tapi menempuh jalan yang salah, sehingga menduakan atau membanyakan Allah pada masa itu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan ya, saya antarkan sejenak. Yang kedua unik, Pak Ibu. Dalam rangka menyembah Allah, mengagungkan Allah ini, tahu mereka haji itu tahu. Cuman sekarang caranya sudah salah. Tawaf juga. Mereka tawaf. Cuma yang ditawafi berhala, yang di Ka'bah. Ini mungkin tidak banyak orang tahu ini. Ciri-cirinya menarik sekali dan selalu akan terwariskan. Jadi kalau mereka tawaf, mereka itu harus tawaf dengan pakaian atau perangkat yang melekat pada tubuh yang dipastikan bersih dari segala sumber yang buruk. Bahasa kitanya harus halal. Dan harus baru. Harus baru. Sebab mereka beranggapan kalau pakaian yang lama ada maksiatnya di situ. Jadi kalau tawaf harus pakai yang baru karena belum pernah dikenakan, ya baru dipakai dan belum pernah dipakai maksiat. Sejahiliah-jahiliahnya orang jahiliah. Ingat kalimatnya? Sejahiliah-jahiliahnya orang jahiliah, kalau mau tawaf mereka enggak mau pakai pakaian haram. Ya. Tapi jeleknya kalau enggak mampu beli baju baru, mereka tawaf dengan bertelanjang. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi mereka memahami Allah itu enggak senang yang haram. Allah enggak senang yang buruk. Mereka tahu itu. Makanya ketika mau tawaf pun, itu menggunakan pakaian-pakaian yang mereka duga pakaian yang paling halal. Dan yang paling menarik, kalau terjadi sesuatu pada Ka'bah ingin diperbaiki, mereka enggak akan mau nyumbang kecuali dipastikan hasil yang mereka dapatkan itu yang halal. Kayaknya yang terkumpul cuma sedikit, padahal yang kaya banyak. Tahu gak tan hikmahnya apa? Ini yang melekat pada karakter manusia. Biasanya, kan kalau hartanya itu terkumpul dari yang salah, yang haram, sekun. Tapi kalau nyumbang untuk amal soleh, pasti sedikit. Karena fitrahnya akan menolak untuk memberikan yang haram. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya, nyumbangnya dikit banget misalnya, makanya kita harus susudon aja. Itu yang paling halal barangkali. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Saya ingin bercerita situasinya begitu pada masa itu. Ya. Dan itu sudah mengakar. Sudah mengakar di masyarakat itu. Karena itu ketika ada seorang anak muda terlihat baik, luar biasa jujur, memberikan kedamaian, ketentraman, langsung mereka balikan gelar. Ini Al Amin, ini beda sendiri. Gak pernah berbohong, gak pernah mabuk. Padahal mabuk itu perbuatan standar anak muda pada masa itu. Jadi kalau ingin terlihat keren, mabuk, jahiliyah tuh begitu. Ya. Bikin onar, jahiliyah begitu. Nantangin orang, pamer. Itu kalau ingin cari perhatian, ingin keren, itu begitu. Kalau sekarang ada anak muda, cuman pamer motor, tawuran, ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan.